Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man jada haqqo jahdih wa man da'aba bi da'watihi ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersua kembali di dalam seri presentasi seri dakwah ilallah The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Kita lanjutkan lagi penguatan tentang tauhidullah. Tauhidullah adalah mengesakan Allah. Hanya mengakui, bersaksi, hanya bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah lah pemilik seluruh kerajaan di seluruh jagat raya ini, di seluruh dimensi kehidupan. Allah adalah penguasa, satu-satunya penguasa tunggal di seluruh dimensi kehidupan. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, dipuja. Satu-satunya zat yang kita serahkan jiwa raga kita. Tempat berdoa, tempat bergantung. Allah yang mengatur rezeki seluruh makhluknya. Allah yang membagi-bagikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Bukan hanya jin manusia, tapi juga hewan, binatang, ya, tumbuhan semuanya. Allah yang mengatur, Allah yang mengontrol, Allah yang memelihara. Sehingga semua makhluk hidup itu bisa berkembang biak. Allah yang menguasai semua kerajaan yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah yang menentukan. Akibat daripada semua perbuatan manusia, baik itu apakah baik atau benar. Allah yang menentukan apakah perbuatan dia, manusia itu benar atau salah, ya. Hak atau batil, benar atau batil, ya. Allah yang menilai, Allah yang menentukan, Allah yang menghisab, Allah yang mengevaluasi, dan Allah yang juga, ya, zat yang memberikan pembalasan. Allah berikan pembalasan surga bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya, taat, tunduk patuh kepadanya, mengikuti aturan ajaran yang diwahyukannya, yang diturunkannya, yang disampaikan oleh para nabi dan rasulnya. Dan Allah mengazab, ya, orang-orang manusia yang kafir kepada Allah, yang mempersekutukan Allah, yang musyrik, yang kafir, yang ateis, yang munafik, yang komunis, yang tidak mengakui Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Al-Malik, ya, sebagai penguasa. Allah mengazab orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, ya, sehingga tidak mau bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengazab orang-orang yang tidak mau ikut dengan agama yang dia turunkan, agama Islam. Allah mengazab orang-orang yang mengingkari Islam, yang mengingkari kebenaran setelah datang bukti-bukti yang jelas, yang otentik, yaitu berupa wahyu maupun berupa dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dan para pengikut mereka, dengan azab yang sangat pedih, yaitu azab neraka. Selama-lamanya, bisa jadi selama-lamanya, terutama bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah peringatan besar kepada seluruh umat manusia. Penting sekali kita memahami ini, karena ini merupakan hal yang paling pokok dalam hidup kita, ya. Hidup kita yang paling penting dalam hidup kita, ya. Permasalahan yang paling penting dalam dimensi kehidupan manusia adalah permasalahan bagaimana dia berada jalan hidup yang benar. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Bisa jadi setiap manusia mengaku bahwa mereka berada di jalan hidup yang benar. Bisa jadi mereka menganggap, mengakui bahwa mereka sudah mendapatkan hidayah, sudah beriman, ya. Dan sudah, bisa jadi mereka yakin bahwa mereka akan masuk surga dan selamat dari neraka. Tapi semua pengakuan, keyakinan itu harus ada dasarnya, harus ada buktinya, harus ada alasan-alasan hujah yang kuat. Maka disinilah, ya, Islam memiliki hujah yang kuat. Hujah Islam adalah hujah yang sangat kuat sekali. Islam adalah agama para nabi dan rasul. Hujahnya apa? Karena semua para nabi dan rasul itu adalah menyeru manusia, ala ta'budu ilallah. Dan janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu adalah dasar dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul adalah mengangkat tema pokok inti inilah. Pokok inti ini yaitu tauhidullah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, yang ditaati, yang ditunduki, yang diikuti aturan-aturannya. Nah, kemudian karena musuh, ya, tauhidullah itu adalah kemusyrikan, ya, maka para nabi dan rasul, ya, ketika ingin menegakkan tauhidullah itu juga memerangi kemusyrikan, ya, ya, segala bentuk, segala jenis, ya, peribadatan, perilaku, ya, kebiasaan, ya, warisan budaya musyrik itu diperangi oleh para nabi dan rasul, ya, ya. Jadi para nabi dan rasul memerangi aturan hidup itu, memerangi keyakinan itu. Dan keyakinan itu ada di dalam tubuh manusia, di dalam hati manusia. Maka terjadilah peperangan, ya, antara pendukung para nabi, para rasul dengan musuh-musuh, ya, musuh-musuhnya. Ya, musuh-musuhnya ini adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada agama Islam, yang tidak mau menganut agama Islam, yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa? Karena tauhidullah itu adalah intinya aja, pokoknya adalah menyeru kepada Allah, hanya tunduk patuh kepada Allah. Sementara kalau dia, ya, non-Islam, ya, itu adalah mengikuti hawa nafsunya. Ya. Hawa nafsunya. Apa itu? Ya. Duniawi. Ya. Kesenangan-kesenangan duniawi itu yang melenakan, ya, mendominasi hatinya, yang menjadi tujuan hidupnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya, kita tegaskan berulang kali dalam presentasi ini, ya, yaitu di dalam surat Hud, ya, ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina arsalahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan barang siapa, ya, siapa saja, ya, manusia, ya, yang menghendaki kehidupan dunia dan segala jenis perhiasannya dengan segala jenis macam kesenangan hidupnya di dalamnya, niscaya kami berikan balasan penuh atas usaha, perjuangan, pekerjaan mereka di dunia itu dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan sesuatu apapun di akhirat nanti, ya, kecuali neraka. Kecuali neraka. Maka dan sia-sialah, ya, nanti di sana di akhirat apa yang telah mereka perjuangkan, apa yang telah mereka usahakan di dunia, waktu di dunia. Dan terhapuslah, ya, hilanglah apa yang telah mereka kerjakan atau perjuangkan. Nah, ini adalah konsep dasar. Ayat ini ya, menurut penjelasan Mujahid, ya, Imam Mujahid radhiyallahu anhu dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu memaparkan ya, bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan perilaku ya, karakter orang-orang kafir ya, orang-orang yang ingkar kepada Islam, yang tidak mau Islam ya, yang selalu melakukan perbuatan yang didasari oleh keinginan kepentingan duniawi semata. Apa itu? Ya, sibuk dengan duniawi, sibuk dengan pekerjaannya semata, ya, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan mencari kemakmuran hidup di dunia, ya. Sibuk dengan menambah harta dan harta, sibuk dengan mengukuhkan kedudukan jabatan, ya. Sibuk dengan urusan-urusan duniawi, ya. Ya. Popularitas, ya. Kekuasaan, jabatan, ya. Kedudukan, status sosial, kemewahan, kesenangan duniawi, ya, dan sebagainya. Nah, demikian pula dengan orang-orang Muslim yang riya, ya, riya orang-orang munafik, ya, yang cenderung munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang memang dia mengaku Muslim, tetapi orientasi hidupnya adalah untuk dunia. Dia menyembah Allah, ya, hanya main-main saja, ya, tidak sungguh-sungguh dari hati yang terdalam, ya, tidak sungguh-sungguh, ya. Nah, ini adalah hadis riwayat dari Imam Ibnu Katsir. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kalau kita coba untuk menganalisa kondisi saat ini, maka bisa jadi ya, mayoritas kaum muslimin yang mengaku muslim itu terjebak dalam ayat ini, yaitu mereka orientasinya duniawi, ya. Orientasi duniawi, mengikuti hawa nafsu semata, ya. Ini berbahaya, ya. Nah, ini yang membuat Islam itu sekarang lemah, ya. Islam lemah, ya. Ya. Kaum muslimin hina, ya. Kenapa? Ya. Karena kaum muslimin itu mengikuti hawa nafsu, ya. Yaitu hanya mengikuti hawa nafsu, hidupnya hanya dipatok untuk mencari kesenangan duniawi. Ya. Yaitu apa? Pekerjaan, ya, supaya mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi orang yang terkenal, orang yang berpengaruh, punya jabatan, punya kedudukan sehingga dihormati, ya, oleh manusia. Ya. Dan ini menjadi dasar, menjadi inti daripada sistem pendidikan sekuler yang sekarang dikembangkan di berbagai macam kurikulum dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Ya. Kenapa? Karena memang penguasa dunia sekarang itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang non-muslim. Mereka mengatur, mengendalikan kekuasaan, kemudian mereka mempengaruhi dunia pendidikan, mereka mempengaruhi media massa, maka jadilah tujuan hidup kebanyakan manusia saat ini adalah mencari kesenangan duniawi. Ya. Mencari kesenangan duniawi. Ya. Lupa kepada tujuan hidup yang hakiki yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu untuk lila kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, ya, di muka bumi. Untuk berdakwah, menyuruh manusia, ya, tunduk patuh kepada Islam, ya, supaya mereka masuk Islam, supaya mereka tauhidullah la ilaha illallah dan mengakui Muhammad Rasulullah, ya, sehingga hidup sesuai dengan sunnah Nabi, ya. Nah, sunnah Nabi berarti hidup berorientasi kepada akhirat, ya. Karena apa? Semua dakwah Rasulullah itu mengajak manusia supaya takut kepada Allah, takut kepada hari akhirat, ya, supaya orientasi hidupnya untuk akhirat, yaitu supaya selamat di akhirat, selamat dari api neraka, supaya masuk surga. Nah, ini adalah misi terbesar dalam perjuangan hidup manusia, dan sekarang ini banyak dilupakan. Ya. Kemudian, selain meninggalkan dakwah ila Allah, ya, kaum muslimin juga meninggalkan jihad fisabilillah, ya, berjuang fisabilillah. Ya. Kenapa? Meninggalkan jihad karena mereka sibuk dengan hal yang sepele, urusan yang sepele, urusan yang main-main. Apa itu? Ya, kesenangan duniawi, ya. Bagaimana supaya makan enak, Ya. Maka pembicaraan di mana-mana itu didominasi oleh kesenangan duniawi. Ya. Makanan yang enak, ya, berbagai macam menu, ya, dengan berbagai macam variasi kuliner, ya, bagaimana makan minum yang enak, ya, restoran, ruang makan, ya kan, warung makan di mana yang enak, kemudian tempat tinggal yang nyaman, perumahan, ya kan, apartemen, bagaimana bagaimana berbicara tentang fasilitas duniawi, ya, itu, bagaimana rumah supaya nyaman, penuh dengan barang-barang yang enak. Kemudian kantor enak nyaman, ya kan? Di mana-mana nyaman, di rumah, di perjalanan, di tempat pekerjaan. Jadi duniawi dan duniawi. Ya, ya. Maka sistem pendidikan itu mendukung itu. Ya. Ilmu ekonomi, ilmu sosial, ya. Ilmu engineering, teknik, ya. Ilmu komputer, ilmu teknologi, ya. Apapun itu mendukung itu duniawi kebendaan. Ya. Nah, maka sekarang falsafah hidup kebendaan itu menyebar luas di mana-mana dan menjadi tujuan hidup banyak manusia. Kalau orang kafir jelas, orang musyrik jelas tujuan hidupnya adalah duniawi, ya. Bagaimana supaya hidup ini enak, mudah, nyaman. Nah, sekarang orang-orang muslim tujuan hidupnya harusnya akhirat. Tapi sekarang mereka, ya, mereka terperdaya oleh tipu daya iblis syaitan sehingga menjadikan kehidupan duniawi, kesenangan duniawi menjadi tujuan hidupnya. Sehingga akhirnya umat Islam lemah, ya kan? Mereka seperti al-ghusah, yaitu seperti buih, ya, yang terombang-ambing di lautan, di arus sungai, ya. Lemah sekali, ya, mudah hancur, ya. Kemudian kenapa mereka seperti itu? Karena mereka juga memiliki penyakit akut, yaitu penyakit al-wahan hubud dunia wa qaratul maut, ya. Cinta dunia ini berlebihan dan takut mati, ya. Takut mati, ya. Jadi kenapa? Karena dia bangun dunia ini, ya, bangun tenaga, pikiran, waktunya siang malam dipakai untuk membangun dunia ini bagaimana supaya hidup enak, nyaman, supaya punya karir, jabatan, ya. Akhirnya mereka cinta dunia ini dan kemudian takut mati, ya. Akhirnya inilah yang membuat Islam, ya, ya, kaum muslimin lemah, ya. Hukum tidak tegak di muka bumi dan kemudian diganti dengan hukum-hukum buatan manusia, ya. Buatan manusia apapun itu, ya. Nah, ini adalah menyalahi daripada konsep dasar dakwah, ya. Ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, ya. Ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Nah, kalau kita, ya, orientasi hidup kita hanya duniawi, maka siap-siaplah kita, ya, nanti di akhirat, ya, akan masuk neraka. Ya. Siap-siap masuk neraka. Ya. Dan semua amal-amal kita tidak dinilai oleh Allah. Kenapa? Karena orientasi hidupnya duniawi. Semua amal perjuangan hidup di dunia sudah mendapat balasan di dunia. Dan memang dia tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah. Ya, maka Allah karena tidak ikhlas kepada Allah, maka Allah tidak membutuhkan amal perbuatan perjuangan hidup dia. Gitu. Walaupun dia muslim, mengaku muslim, ya. Karena Allah memiliki standar barometer ukuran yang jelas, ya, yang sangat jelas, yaitu nanti di akhirat barang siapa, ya, beramal, berjuang, berusaha bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, maka Allah tidak butuh amal itu, ya. Walaupun dia ikhlas kepada Allah, ya, tetapi kalau tidak sesuai dengan sunnah, ya, Nabi, ya, sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diutus oleh Allah untuk menjadi teladan hidup, ya, maka kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi juga ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena Allah berarti kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi berarti itu adalah sesat, berarti itu adalah sesuatu hal yang diada-adakan, ya. Maka Allah tidak membutuhkan sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang sesat. Nah, ini penting sekali. Maka cara diterimanya amal perjuangan seseorang itu adalah benar-benar murni ikhlas hanya kepada Allah amalnya dan sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, supaya ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi, maka penting sekali, ya, karena seseorang tidak bisa ikhlas, ya, tidak bisa ikhlas kalau dia tidak beriman kepada Allah dengan benar, ya. Tidak tauhidullah, ya. Nah, dia tidak bisa tauhidullah dan beriman dengan benar kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Ya. Maka penting sekali, ya, pokok ilmu itu adalah mengenal Allah. Ya. Insya Allah kalau kita mengenal Allah, semakin mengenal maka semakin ikhlas kita. Semakin kuat keimanan kita, semakin kokoh tauhidullah kita. Ya. Nah, inilah penting. Ya, penting ini konsep dasar kehidupan. Ya. Paling pokok, paling penting, pengetahuan paling pokok, paling penting. Yang wajib diajarkan untuk seluruh umat manusia. Ya, mengenalkan Allah kepada umat manusia. Ya. Maka dakwah Rasulullah, para nabi itu adalah bagaimana mengenalkan Allah kepada umatnya. Nah. Jadi ikhlas. Ya. Nah, ikhlas tunduk patuh kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, ya, berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, ya kan, mendekatkan diri kepada Allah, ya, senantiasa berusaha untuk dekat dengan Allah, ya, senantiasa merasa di bawah pengasuhan Allah. Mah, nah inilah disinilah maka pentingnya konsep Islam, Islam kemudian iman dan ihsan. Ya, ini adalah satu paket, ya, Islam sebagai aturan hidup, ya, keyakinan, ya. Iman sebagai pokok daripada aturan hidup. Ihsan adalah konsep dasar daripada aturan pokok itu. Ya. Ihsan adalah ang tak butuhlah ka annahu yarau fa ilam takun taru fa illahu fa innahu yaraka. Ya. Jadi ihsan itu adalah engkau, ya, beribadah, ya, tunduk patuh kepada Allah, ya, bekerja, berusaha, beramal, ya, kepada Allah, ya, seolah-olah engkau melihat Allah. Ya. Tetapi jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya, ya, Allah melihat engkau. Allah maha mengetahui apa yang engkau lakukan. Allah mengawasi engkau setiap saat, setiap waktu, detik per detik. Ya. Jadi Allah senantiasa mencatat, ya, ya, semua amal perbuatan manusia. Ya. Dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah, dan Allah maha mengetahui, maha melihat semuanya. Ya. Nah ini penting sekali. Jadi ihsan. Maka dimanapun kita berada, ya, kita berusaha untuk menegakkan konsep Islam, iman, dan ihsan dalam diri kita. Insya Allah, ya, kita akan terpelihara dari tipu daya syaitan. Insya Allah. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ikhlas sangat pokok. Nah, ikhlas, seorang tidak ikhlas kalau tidak tauhidullah. Ya, tidak mungkin seorang itu ikhlas kalau dia tidak tauhidullah. Ya, karena tauhidullah adalah, ikhlas adalah hanya memberikan, hanya mempersembahkan amal perbuatan hanya untuk Allah. Ya, tauhidullah adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ya. Sebagai satu-satunya yang disembah, yang dipuja, yang diagungkan, yang dimintai pengharapan, yang dimintai balasan. Tauhidullah. Ya. Nah inilah, maka Islam mengajak manusia untuk memurnikan, ya, ya, memurnikan keyakinan hanya tunduk patuh kepada Allah semata, ya, dan membebaskan diri dari cengkeraman aturan selain aturan dari Allah, ya, selain aturan dari Islam, membebaskan manusia dari kezaliman sesama manusia, ya kan? Karena apa? Karena dalam sejarahnya, realitanya itu kezaliman itu dilakukan oleh manusia kepada manusia lain, terutama oleh para penguasa, ya, oleh para orang-orang tokoh-tokohnya yang memiliki kekuasaan, yang memiliki pengaruh sosial, pengaruh kemiliteran, pemerintahan, ya. Mereka para penguasa, para tokoh inilah yang justru banyak melakukan kezaliman, ya, ya, kezaliman kepada orang lain. Nah, makanya nanti kenapa di akhirat itu nanti di neraka kebanyakan penghuni neraka adalah orang-orang penguasa, orang-orang tokoh, ya, yang di dunia itu dipuja, disanjung, dihormati. Kenapa? Karena para tokoh, para penguasa ini, ya, itulah yang cenderung lebih banyak zolim kepada manusia di dunia ini, ya, ya, zolim, ya. Maka Allah Maha Adil, maka kezoliman-kezolimannya itu nanti di akhirat diperhitungkan oleh Allah, dibalas. Ya kan? Orang-orang yang dizolimi itu akan didatangkan dari seluruhnya, dari seluruh manusia yang pernah dizolimi akan didatangkan. Kemudian mereka mengerubuti manusia penguasa ini, tokoh ini, ya. Nah, kemudian kezaliman yang telah diperbuat itu kemudian dibalas. Ya. Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan diambil oleh orang yang didolimi. Nah, kalau kebaikan sudah habis, maka keburukan dari orang yang didolimi diambil oleh sang penguasa ini, sang tokoh ini. Nah, maka akhirnya dia menjadi bangkrut, rugi. Karena apa? Karena semua kebaikannya hilang. Ya. Kemudian semua keburukan dari orang yang didolimi diambil oleh dia. Ya, maka dia rugi dan kemudian dia masuk neraka. Nah, inilah berhati-hatilah, wahai para tokoh, para penguasa. Ya, dimanapun, ya, dengan segala macam status sosial yang tinggi, ya, yang kalau Anda dihormati, disegani, ya, ditokohkan, ya kan, Anda terkenal, kemudian Anda punya kekuasaan, punya jabatan, ya, apakah itu di sipil atau di militer, apakah itu di pengadilan maupun di yang lainnya, ya, maka berhati-hatilah, jangan sampai Anda, ya, zalim kepada orang lain, ya, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya, takutlah kepada Allah. Ya. Maka orang yang selamat di akhirat adalah orang yang takut kepada Allah, yaitu penguasa yang adil. Ya. Penguasa yang adil contohnya adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab, penguasa yang adil. Ya. Ya. Nah, bagaimana Umar bin Khattab hidup? Ya, maka silahkan pelajari, ya, peri kehidupan Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin. Ya, hidupnya sangat sederhana. Ya, sangat sederhana, karena dia tidak mau zalim kepada orang lain. Dia tidak mau mengambil hidupnya sangat sederhana, tidak mau bermewah-mewahan karena dia takut zalim kepada orang lain. Nah, inilah alhamdulillah, ya, kita diberikan contoh hidup yang sangat jelas, ya. Ya, contoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh kehidupan Abu Bakar, contoh kehidupan Umar bin Khattab, ya. Sebagai referensi hidup kita. Detail hari per hari kita bisa pelajarin dan insya Allah kita berada dalam, kalau kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan berada dalam kebenaran, ya, jalan hidup yang benar. Nah, saudaraku yang budiman, tuan cerdas, jadi syirik, ya, syirik itu adalah sesuatu yang harus kita jauhi, ya. Syirik itu adalah, ya, kategori syirik banyak sekali, ya. Contohnya adalah bersandar kepada selain Allah. Bersandar kepada Allah, selain Allah apa? Kepada tukang dukun, ya. Kepada tukang ramal, ya. Ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang menguasai kehidupan adalah Allah. Yang mengetahui apa yang akan terjadi nanti di hari yang akan datang itu adalah Allah, ya. Bahkan Nabi dan Rasul pun itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa atau minggu depan, tahun depan, tidak tahu. Kecuali Allah telah memberikan inspirasi, mengilhami, memberikan wahyu kepadanya. Jadi, Nabi dan Rasul pun tidak berhak untuk menceritakan, tidak memiliki hak apapun untuk menceritakan apa yang akan terjadi nanti di dunia ini maupun nanti di akhirat. Kecuali yang sudah diwahyukan, yang sudah disampaikan Allah SWT kepada beliau-beliau itu. Ya. Nah, apalagi manusia, ya. Manusia, ya, dia sebagai tukang ramal, tukang tenung gitu, ya, mengabarkan kepada manusia bahwa akan terjadi begini-begini. Nah, ini adalah menyalahi tauhidullah, ya. Rasulullah, para nabi, para rasul enggak berani menyampaikan sesuatu yang akan terjadi, ya, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan tentang apa yang akan terjadi nanti menjelang hari kiamat, ya kan? Fenomenanya apa saja? Itu semuanya adalah atas izin Allah, semuanya adalah atas informasi dari Allah, ya, yang disampaikan lewat malaikat Jibril. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan tentang fenomena yang terjadi di hari berbangkit, fenomena yang terjadi di padang mahsyar, fenomena yang terjadi di Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, sampai Shirath, sampai fenomena yang akan terjadi, ya, di neraka dan di surga. Ya, itu semuanya adalah Allah, dari sumbernya dari Allah semata, ya. Ya. Jadi bukan dari dirinya, kan Rasulullah enggak memiliki ilmu tentang itu kecuali yang Allah telah berikan. Nah, ini, ya. Maka kita, ya, manusia tidak boleh percaya kepada tukang nujum, tukang ramal, ya. Tidak boleh, ya. Karena ini adalah, kalau kita percaya berarti kita termasuk syirik, ya. Bahaya sekali. Ya. Kemudian syirik itu adalah juga, kategori syirik adalah percaya pada kekuatan-kekuatan alam, ya kan? Kekuatan alam, ya. Percaya kepada kekuatan, meminta bantuan kepada jin, kepada tempat-tempat keramat, ya. Meminta bantuan kepada atau menyembah kepada matahari, bulan, gunung, lautan, ya. Memberikan sesajen, ya, kepada lautan, kepada gunung, kepada pohon-pohon besar, itu semuanya tidak boleh, ya. Kenapa? Ya, karena itu semuanya adalah mensekutukan Allah, ya. Sementara Allah penguasa satu-satunya di seluruh jagat raya ini, gunung, lautan, ya kan? Tempat-tempat semua di daratan, di lautan itu adalah penguasanya Allah, ya. Penguasanya Allah, ya. Yang nampak maupun yang tidak nampak, di alam nyata maupun di alam alam gaib, itu semuanya penguasanya Allah, ya. Allah yang menguasai seluruh kehidupan, ya. Menguasai lautan, menguasai daratan, ya kan? Semuanya adalah Allah penguasanya. Maka kita kalau mau bersujud, meminta sesuatu kepada Allah langsung, ya. Karena apa? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi kita langsung meminta langsung kepada Allah, ya kan? Ya, dengan menghadapkan, ya, tunduk patuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, ya, dan kapanpun. Karena apa? Allah Maha hidup, Allah, ya, Allah Maha mengetahui. Jadi inilah Islam. Islam adalah tauhidullah, ya. Islam menyeru manusia untuk beribadah langsung kepada Allah, tidak melalui perantaraan, ya. Tidak melalui perantaraan. Tidak perlu orang lewat perantaraan si A, si B atau sesuatu pun, ya. Langsung kepada Allah, ya. Ya. Karena inilah tauhidullah. Jadi memudahkan orang manusia, ya. Inilah hidup yang mudah sebenarnya, kan? Karena tauhidullah itu berarti hanya berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah. Kalau kita sholat lima waktu, ya kan? Kalau misalkan di perjalanan, kita biasa sholat, ya, di perjalanan dalam kondisi duduk bisa sholat. Tidak ada air bisa tayamum, ya kan? Tidak bisa menggerakkan dengan sujud atau dengan rukuk, ya, dengan menggerakkan anggota tubuh yang bisa dilakukan, ya. Bahkan kalau orang sakit keras, ya, di rumah sakit, ya, di opname, ya, dia tidak bisa menggerakkan tangan, kaki, ya kan, badannya hanya cuma menggerakkan matanya, ya, kelopak matanya, maka dengan menggerakkan kelopak tangannya pun itu nggak apa-apa. Sholat, yang penting sholat lima waktu, ya, ya, sholat lima waktu dengan hanya menggerakkan kelopak matanya. Gitu. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui kondisi hambanya. Ya, yang penting niatnya sungguh-sungguh untuk sholat lima waktu, ya. Sadar, ya, panggilan sholat lima waktu itu wajib, tidak bisa diganti dengan apapun, ya. Inilah pentingnya kita jadi hidup ini kita buat mudah, ya, karena memang aturan Allah itu mudah. Yang membuat susah adalah diri kita manusia sendiri dengan berbagai macam aturan yang dibuat-buat oleh manusia, ya. Ya. Kita sholat, ya, dimanapun bisa sholat, ya, di pinggir jalan, di tanah lapang, ya kan, di atas pasir, di atas rumput, ya, kita bisa sholat, ya. Ya. Kalau tidak ada air, kita bisa bertayamum dengan debu, ya, dan sebagainya. Allah Akbar, Allah Akbar, Subhanallah, ya. Nah, inilah saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, karena Islam adalah untuk seluruh manusia, ya, dengan segala macam latar belakang, kondisi yang sangat berbeda-beda. Ada orang yang hidupnya susah, ada orang yang hidupnya mudah, ya, maka Islam untuk seluruhnya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, berbagai banyak sekali, ya, dalam referensi itu tentang bentuk-bentuk syirik. Nah, itu harus semuanya dihindari, ya. Termasuk syirik adalah taat kepada aturan hukum selain Allah, ya. Jadi mengabaikan hukum Allah dan kemudian menjadikan dirinya tunduk patuh kepada hukum, ya, selain dari Allah, ya, hukum buatan manusia maksudnya. Nah, ini juga bisa termasuk kategori syirik, ya. Makanya ini hal yang pokoknya. Maka kita berhati-hati, ya. Kita perlu berhati-hati, ya. Jangan sampai kita ini, ya, tunduk kepada aturan hidup selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini terutama bagi para penguasa, ya, bagi penguasa, ya. Kalau Anda muslim, maka berhati-hatilah, ya. Jangan sampai Anda mengikuti aturan buatan manusia, warisan dari para pendiri, ya, para pendiri bangsa atau para pendiri suku atau para pendiri ini, ya, apapun ya, selama itu aturan bukan dari Islam itu berarti aturan buatan manusia. Ya. Ingat, selama aturan itu bukan dari Allah, ya, bukan dari Rasulullah, ya, maka itu adalah aturan buatan manusia. Dan kita harus meninggalkan aturan dari manusia kembali kepada aturan Allah. Ya. Ini penting sekali, ya, konsep dasar. Dan sekarang banyak sekali pemerintahan, ya, di berbagai macam belahan dunia itu menegakkan hukum bukan berdasarkan hukum Allah, tapi berdasarkan hukum manusia, ya, buatan manusia, ya, diadopsi dari hukum Swiss, ya, hukum Swiss Civil Code, ya. Nah, kemudian dijadikan sebagai aturan hidup, ya, diundang-undang, dijadikan sebagai undang-undang dasar, dan kemudian akhirnya melahirkan generasi yang, ya, hubud dunia wa qaratil maut, ya, cinta dunia dan takut mati, ya. Ya, kenapa? Karena memang hukum selain dari Allah itu adalah cenderung untuk menjadikan manusia berorientasi hidup untuk dunia semata, gitu kan. Ya. Maka kalau kita lihat sekarang terjadi fenomena ketamakan yang luar biasa, ya, korupsi, merajalela, ya kan, kesenangan duniawi menjadi dewa, menjadi panutan hidup, ya kan, itu, ya, berbagai macam bentuk narkoba, berbagai macam bentuk kemaksiatan, kriminalitas, yang intinya adalah bagaimana supaya mencari kesenangan hidup dunia, ya kan, pokoknya adalah mencari kesenangan. Orang semuanya banyak, ya, hampir semuanya berlomba-lomba mencari kesenangan dunia, ya, bagaimana supaya mendapat karir, jabatan, ya, tempat kedudukan, ya, pekerjaan yang nyaman, yang mudah, yang enak, yang dihormati, yang disanjung, ya, yang dihargai, gitu. Orang berlomba-lomba ke sana, dan padahal itu semuanya adalah duniawi dan itu semuanya adalah tipu daya iblis syaitan, ya. Kenapa? Karena aturan undang-undang dasarnya adalah bukan dari Islam. Nah, kalau aturan undang-undang dasar dari Islam itu adalah mengajak, ya, manusia supaya takut kepada Allah, supaya orientasi hidupnya akhirat, mengikuti sunnah Nabi yang orientasinya akhirat. Bagaimana supaya kita selamat dari akhirat itu. Nah, sementara kalau hukum aturan manusia itu bagaimana supaya enak hidup nyaman makmur sejahtera di dunia ini. Nah, ini beda banget, ya, beda banget. Nah, inilah gambaran, ya, gambaran dampak daripada tauhidullah sama syirik kepada Allah, ya. Tauhidullah itu menjadikan manusia, ya, cinta kepada akhirat, ya, cinta kepada kehidupan yang kekal, ya, orientasinya untuk akhirat, ya, menyembah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, ya. Sementara kalau syirik kepada Allah itu orientasinya adalah, ya, bersumber dari setan iblis, ya, bersumber dari aturan buatan manusia yang diadadakan, ya, yang jauh daripada tuntunan Allah dan Rasulnya, ya, yang semuanya hanya ingin menguatkan, melanggengkan status quo dari para penguasa, ya, dengan dibuatlah aturan, ya, undang-undang yang memperkuat status quo mereka, kerajaan atau apapun, sehingga segelintir kaum elit itu bisa menikmati kekuasaannya, dan itu didoktrinasikan di lembaga pendidikan, kemudian didukung oleh lembaga agama, gitu kan. Ya, ini terus menerus, dan mereka selalu melegalisasi pajak, ya. Ya, melegalisasi pajak dari kaumnya, dari umatnya, itu untuk apa? Untuk kesenangan hidup segelintir manusia atas nama apa? Atas nama konstitusi, atas nama kerajaan, atas nama aturan undang-undang dasarnya. Nah, ini semuanya adalah kebatilan, ya. Semuanya adalah kebatilan selama aturan undang-undang dasar itu bukan dari bersumber dari Allah, bukan bersumber dari kitab suci Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, ini. Dan banyak manusia yang tertipu, ya. Sudah banyak manusia yang tertipu, ya. Jutaan manusia yang sekarang di alam kubur tertipu dengan aturan ini, ya. Dan nanti di akhir di alam kubur itu mereka menyesal sekali, ya, menyesal sekali, ya. Inilah, ya, doktrinasi, ya, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, ya, yang tujuannya adalah melegalkan, melanggengkan konsep hidup selain dari Allah Subhanahu wa taala. Konsep hidup yang berasal bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak terjadi ya, sampai sekarang ya, di mana-mana ya, kebanyakan ya, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, ya, apapun itu namanya, itu melanggengkan ya, melegalkan konsep hidup ini, maka lahirlah generasi-generasi yang orientasi hidupnya duniawi ya, tidak takut akhirat ya. Ya. Orientasinya duniawi ya. Belajar keras untuk apa? Supaya nanti jadi orang sukses. Sukses dalam duniawi ya. Kaya, berkuasa, terkenal, disanjung, dipuja, dihormati oleh manusia. Nah, inilah adalah kesalahan fatal ya, konsep hidup yang salah ya. Yang sekarang menyebar luas di mana-mana ya. Dan orang bersemangat untuk itu ya. Ya, lupa bahwa tujuan hidupnya adalah untuk akhirat ya. Lupa bahwa agama Islam, agamanya itu adalah mengajarkan untuk tauhidullah, untuk berorientasi kepada akhirat, hanya menyembah kepada Allah, tauhidullah, hanya berserah diri kepada Allah, hanya menyadarkan kepada Allah, ya kan? Dan mewarning supaya jangan sampai masuk dalam tipu daya iblis syaitan, ya. Jangan sampai masuk dalam tipu daya iblis syaitan. Nah, ini kita ulang-ulang lagi, ya. Kita ulang-ulang lagi supaya kita tidak masuk dalam itu. Kenapa? Karena iblis telah bersumpah ya di hadapan Allah dulu ya. Yaitu iblis mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam surat Al-A'raf surat 7 ya, mulai ayat ke 14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Ya. Ya Allah, berilah aku tangguh waktu sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit ya. Jadi sekarang adalah masih waktu itu ya. Selama belum hari berbangkit ya, belum hari kiamat, berarti masih kesempatan iblis syaitan untuk apa? Yaitu qala innaka minal mungdirin. Jadi Allah membalas, engkau termasuk orang yang diberi tangguh, diberikan kesempatan waktu untuk apa? Qala fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Ya. Maka fa bima ya. Maka iblis menjawab ya, berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, niscaya aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus ya. Jalan yang lurus, siratal mustaqim, adalah jalan Islam ya. Jalan Islam ini adalah tafsirnya ya, para sahabat memberikan tafsir siratal mustaqim adalah jalan Islam, jalan yang jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya, jalan wahyu ya. Ya, jalan Al-Qur'anil Karim ya. Kemudian iblis mengatakan sumala'at yanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka aku akan niscaya mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka ya, dengan dan engkau tidak akan mendapati kebajikan mereka bersyukur. Nah, Abdullah bin Abbas memberikan tafsir yang dimaksud dengan dari depan apa? Yaitu supaya manusia lupa kepada masa depan dia, yaitu di akhirat. Ya, ya, supaya manusia lupa dengan akhirat. Ya. Maka segala tipu daya iblis itu berupaya supaya manusia itu melupakan akhirat, melupakan kehidupan akhirat, supaya tidak takut neraka, supaya tidak berharap kepada surga, atau kalau berharap kepada surga itu angan-angan semua aja. Ya. Tapi dia aktivitas hidupnya, kegiatan hidupnya, perjuangan hidupnya itu jauh dari tuntunan untuk selamat dari di akhirat nanti. Ya. Kemudian dari belakang ya, supaya manusia sibuk dengan dunianya ya. Dari belakang, karena dunia disebut belakang ya, dikatakan belakang apa? Karena segala sesuatu yang akan ditinggalkan itu berarti belakang. Di belakang kita. Nah, dunia itu adalah sesuatu yang akan kita tinggalkan. Rumah yang bagus yang kita bangun ya, dengan menyicil atau dengan membangun bertahun-tahun, itu akan kita tinggalkan. Karir, jabatan ya, yang kita berusaha keras, kerja keras untuk itu meraihnya, akan kita tinggalkan. Kita akan tinggalkan semuanya ya. Sanak family, anak istri, keluarga yang ditaulan ya. Gelar, pangkat, jabatan, status sosial, popularitas, itu semuanya akan kita tinggalkan. Ketika kita mati, semuanya kita akan tinggalkan. Maka dunia itu tadi semuanya itu adalah yang di belakang kita. Maka iblis ya, berupaya untuk menyibukkan kita dengan sesuatu yang akan kita tinggalkan, yaitu dunia ini. Nah, ini sekarang sudah banyak manusia yang terjatuh dalam tipu daya iblis, setan, sibuk dengan duniawi mereka, ya, lupa bahwa itu adalah merupakan tipu daya iblis, setan, ya. Jadi mereka menyangka berada dalam jalan hidup benar, ya. Maka Rasul mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup dia, dan dia sungguh-sungguh ya berusaha untuk selamat di akhirat nanti dari api neraka, dan sungguh-sungguh berusaha supaya dimasukkan Allah dalam surganya. Nah, sementara orang yang bodoh, ya, orang yang pandir, orang yang goblok, itu adalah orang-orang yang ya berangan-angan masuk surga, tetapi ya hidupnya di dunia ini ya dipenuhi dengan mengikuti hawa nafsunya, ya. Ini orang-orang yang bodoh. Jadi dia berangan-angan masuk surga, ya. Ya, selamat dari neraka. Tetapi kehidupan sehari-hari dia itu dipenuhi dengan kegiatan, aktivitas, ya, perilaku, perjuangan untuk mengikuti hawa nafsunya. Apa itu hawa nafsunya? Yang dipikir cuma bagaimana supaya enak, mudah, ya kan, makan enak, ya, tidur nyenyak, ya kan, kenyang, kemudian hidup nyaman, sejahtera, bahagia, ya, di dunia ini, ya, itu karir, jabatan, ya, bekerja keras untuk karir, jabatan, supaya hidup nyaman dan enak di dunia ini, ya. Ini adalah orang yang dikatakan bodoh, yaitu dia ingin selamat di akhirat, tetapi dia hidup hanya untuk mengikuti keinginan hawa nafsunya. Nah, ini, ya, itulah Rasulullah mengatakan demikian. Dan kita masuk kelompok mana? Kelompok pertama atau kelompok kedua? Nah, inilah jadi warning keras bagi seluruh manusia, ya. Semoga sadar, ya, bahwa tujuan kita adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia ini. Nah, jangan sampai kita masuk dalam tipu daya iblis, laknatullah, ya. Kemudian iblis juga akan menghalang-halangi dari kanan dan dari kiri, ya. Dari kanan, ya. Dari kanan berarti dari apa? Dari hal-hal yang, ya, supaya manusia tidak enggan untuk berbuat kebaikan, ya, enggan untuk berbuat ibadah, ya, enggan, malas untuk beribadah kepada Allah, malas untuk zikrullah, malas untuk mendatangi majelis-majelis zikrullah, ya, supaya apa? Supaya tidak ingat Islam, supaya tidak ingat, tidak mau mempelajari Islam, supaya tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari Sirah Nabawiyah, hadis Rasulullah. Jadi dijauhkan dari itu, dari kebaikan, dari kebenaran. Kemudian mendatangi dari kiri, ya, yaitu supaya manusia sibuk dengan kemaksiatan, sibuk dengan mengikuti hawa nafsunya, ya, sibuk dengan pekerjaannya, ya, karirnya, gitu, ya. Dan itu sibuk dengan karir, jabatan itu, kemudian melupakan Islam, melupakan ibadah, ya kan, mengkerdilkan Allah, ya kan, melupakan Allah atau hanya mengingat Allah dengan sedikit sekali, ya. Kalau misalnya beribadah pun malas, kalau misalnya beribadah pun malas, segan, atau bahkan sangat super kilat, ya, ya, sangat super kilat sholatnya. Nah, ini juga termasuk kategori yang masuk dalam, kalau kita berada dalam kondisi itu, maka kita masuk dalam sudah masuk dalam tipu daya setan. Dan kemudian setan juga memberikan angan-angan, ya, ya, memberikan angan-angan kamu, ya, dibuat manusia supaya menyangka dia benar, ya. sehingga dia selalu mengikuti itu, ya, ya. Jadi tipu daya setan itu adalah membuat manusia menyangka dia berada dalam benar karena dia sudah Muslim, ya kan, karena dia sudah bersyahadat, kemudian tapi hidupnya itu penuh dengan hawa nafsu dia, mengikuti hawa nafsu dia, sibuk dengan mencari hawa nafsu, keinginan pribadinya, dan dia kemudian sampai menuhankan hawa nafsunya itu. Nah, inilah syaitan, ya, iblis syaitan, laknatullah, berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan ingat, upaya iblis syaitan ini, ya, itu adalah tiap hari, ya, berusaha untuk menghancurkan umat manusia, ya. Selalu, ya, selalu, tidak pernah lelah, ya. Iblis syaitan enggak lelah, ya. Iblis syaitan enggak tidur, enggak beristirahat, ya. Nah, inilah pentingnya kita berhati-hati dari tipu daya iblis syaitan. Maka kita penting mempelajari tipu daya iblis, ya. Ada buku namanya Talbis Iblis, yaitu tipu daya syaitan iblis, karangan Imam Ibnu Al-Zawzi. Ya, itu adalah mengkompilasi, ya, buku itu mengkompilasi tentang ayat Al-Quran, tentang hadis-hadis, dikumpulkan semuanya terkait dengan tipu daya iblis syaitan. Ya. Ya. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, berbagai macam ragam tipu daya syaitan, iblis itu ada di sana, maka kita perlu mempelajari buku itu. Ya. Itu adalah buku wajib, ya, bagi kaum muslimin, supaya apa? Supaya kita tahu, ya, tipu daya iblis syaitan, supaya kita tahu bahwa kita tidak masuk dalam perangkapnya. Jangan sampai kita menyangka kita benar sementara kita sebenarnya dalam posisi sudah terjerembab di dalam tipu daya iblis syaitan itu. Ya. Ya. Nah, kemudian wala tajidu aksarohum syakirin. Nah, iblis mengatakan engkau Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia itu bersyukur. Nah, sekarang kebanyakan manusia kurang bersyukur. Kenapa? Ya. Karena bersyukur itu artinya orang yang bersyukur adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah, ya. Taat beribadah kepada Allah. Orang yang mengikuti aturan dari Allah. Itu namanya bersyukur, ya. Jadi bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi bersyukur itu adalah bersyukur dengan jiwa raganya, ya. Bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan organ tubuhnya, dengan hatinya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan seluruh organ tubuhnya. Itu bersyukur, ya. Menjadikan seluruh anggota tubuh hidupnya, ya, tubuh organ tubuhnya untuk taat tunduk patuh pada Allah. Itu adalah orang-orang yang bersyukur, ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan terjas, di dalam surat Al-Hijr, ya, surat Al-Hijr, Allah, iblis juga telah berkomitmen, ya. Di dalam surat Al-Hijr mulai surat ke-15 ayat ke-37, ya. Mulai ayat ke-37, qala fa innaka a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Maka ketika Allah sudah memberikan waktu, kesempatan bagi iblis untuk menyesatkan manusia, maka iblis mengatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahu fil ard walahuyannahum ajma'in. Ya. Maka iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan aku sesat, ya, aku kafir, ya, aku terkutuk, maka aku niscaya akan jadikan, ya, kejahatan, ya, kemaksiatan, ya, kemusyrikan, kekafiran terasa indah bagi mereka manusia di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, ya. Jadi semua manusia berusaha untuk disesatkan, ya. Ya. Bahkan para nabi, para rasul pun, ya, ada yang berusaha untuk disesatkan oleh iblis, ya. Ya, tapi Allah menjaga para nabi dan rasul itu. Nah, kita sebagai manusia biasa itu menjadi korban empuk, ya, korban target yang empuk sekali bagi iblis untuk menyesatkan. Maka satu-satunya supaya kita selamat dari tipu daya iblis syaitan itu adalah kita meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Kuat. Ya, kita kembali kepada Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Perkasa. Maka penting sekali kita mengenal Allah, penting sekali kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya. Karena bagian dari proses untuk kembali kepada Allah itu adalah kita hidup sesuai dengan wahyu Allah. Sungguh-sungguh dengan hati yang sungguh-sungguh, ya. Kemudian iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi iblis pun mengakui sejak awal bahwa, ya, hamba-hamba engkau, ya, yang ikhlas mukhlasin itu tidak akan bisa aku sesatkan, ya. Maka kita dapatin para nabi dan rasul adalah orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas, ya. Maka iblis syaitan tidak berdaya menyesatkan. Ya, tidak berbeda misalkan, karena apa? Karena para nabi dan rasul adalah mukhlasin, yaitu orang yang hidupnya, mati dan hidupnya hanya untuk Allah, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ibadahku, sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah para nabi dan para rasul, ya. Kita juga pengikut para nabi dan rasul harus punya komitmen, konsep hidup yang sama, yaitu menjadi mukhlasin, ya. Nah, contoh mukhlasin ini adalah pribadi Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya. Karena sampai iblis setan itu tidak mau berpapasan dengan Umar, ya. Kalau Umar melewati satu jalan, maka iblis setan itu akan mencari jalan yang lain supaya tidak mau berpapasan, ya ini. Kenapa? Karena memang Umar tidak bisa digoda lagi, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, jadi saudaraku yang budiman, ya. Kembali tadi supaya ikhlas, maka kita tahu itu loh, kita supaya menjadi mukhlasin, ya, kita harus tahu itu loh, ya. Dan supaya tahu itu kita harus menjauhi semua hal yang syirik, ya. Segala hal yang mengarah kepada syirik harus kita jauhi, ya. Jadi bukan hanya syiriknya, tapi segala hal yang mengarah kepada syirik itu harus kita jauhi, ya. Maka kita tidak boleh percaya kepada dukun, percaya kepada tukang ramal, tukang nujum, ya. Tidak boleh percaya. Nah, untuk mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal pun enggak boleh. Ya, gitu. Enggak boleh. Ya, seperti itu. Nah, makanya itu, ya. Jadi, ketika Allah melarang sesuatu, maka segala sesuatu yang mengarah kepada sesuatu itu, ya, yang haram itu, maka Allah juga larang. Ya. Allah larang. Ya. Maka dalam hidup ini maka ada dua polarisasi besar, ya. Dua polari besar dalam kehidupan ini, yaitu ahlul haq dan ahlul batil, ya. Yaitu ahlul haq adalah hizbullah, ahlul batil adalah hizbus syaitan, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Ya, maka kita lihat bahwa antara satu bagian dengan bagian lain dalam ahlul haq itu saling mendukung, sementara satu bagian dengan bagian yang lain dalam ahlul batil itu saling mendukung, ya. Contohnya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Orang-orang non-muslim, ya. Itu adalah ahlul batil, ya. Hizbus syaitan, ya. Buktinya apa? Buktinya pertama, ya. Dia mengikuti aturan hidup bukan dari Allah. Konsep hidup aturannya bukan dari Allah, tapi dari apa? Dari selain Allah, ya. Selain dari Allah itu dogma-dogma agama sesat yang diyakininya, ya. Ya. Agama Kristen, Yahudi, ya, Protestan, Katolik, ya, Nasrani, ya, agama Hindu, Buddha, agama Shinto, apapun selain Islam, itu adalah aturan yang datang dari, bukan selain dari Allah. Ya. Kenapa? Karena sekarang, ya, konsep hidup yang diyakini oleh para pemeluk agama Kristen, Protestan, ya, Katolik, ya, Hindu, Buddha, Yahudi, ya, itu adalah konsep hidup yang bukan dari Allah. Ya. Atau campur aduk antara konsep hidup dari Allah dan konsep hidup dari manusia. Dan itu juga tidak boleh, ya. Tidak boleh dicampur adukkan antara konsep hidup dari manusia dan Allah, ya. Nah, satu-satunya konsep hidup yang murni dari Allah adalah Islam, ya. Islam, ya. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah menyampaikan, ya, kepada umatnya konsep hidup dari Allah, ya. Totalitas dari Allah, komprehensif, ya. Bukan dari nafsu Muhammad, ya, dari bukan nafsu pribadi Muhammad. Nah, ini penting sekali, ya. Kemudian orang-orang kafir, orang musyrik ini, ya, hidupnya adalah orientasi duniawi, ya. Apa orientasi dunia? Ya, itu bagaimana tujuan hidupnya adalah untuk duniawi, bagaimana membahagiakan anak istri supaya hidup nyaman, sejahtera, makmur, sejahtera, ya kan? Bagaimana supaya anak keturunannya juga hidup sejahtera, makmur, ya. Supaya hidup enak, nyaman, mudah, ya kan? Ya, bahagia, sejahtera, ya, dengan berbagai macam fasilitas hidup yang mudah dan enak. Nah, ini adalah tujuan hidup duniawi. Dan ini adalah tipu daya setan, iblis, ya. Ya, ya. Kemudian mereka bersenang-senang di dunia ini. Apa itu, ya? Bagaimana supaya bisa berwisata ria, ya kan? Di sana senang, di sini senang, ya kan? Fasilitas enak, mudah, dan supaya bisa mengikuti kesenangan, maka dia mencari harta. Ya, maka orientasi hidupnya adalah untuk harta, untuk popularitas, selebritas, gitu kan, dan sebagainya. Jadi duniawi, duniawi, ya. Ya. Kemudian mengikuti hawa nafsu, ya. Intinya mengikuti hawa nafsu, ya. Nah, ini adalah hizbullah. Itu adalah hizbus syaitan, ya. Ahlul batil, ya. Yang aturan hidupnya bersumber dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan pemimpinnya adalah iblis, ya. Iblis laknatullah, ya, syaitan, ya. Dan kemudian itu di apa, konsep hidup ini, ya, dengan berbagai macam fasilitas dan pendanaan yang besar, ya, berusaha untuk dipaksakan kepada umat manusia. Dan banyak kaum muslimin yang mengekor, ya, membeo dengan konsep hidup ini, ya. Dia muslim, mengaku muslim, ya, tapi konsep hidup sehari-harinya, ya, hakikat aplikasi hidup sehari-harinya, aktualisasi hidup sehari-harinya, itu adalah mengikuti orang-orang kafir. Nah, inilah yang bahaya, ya, ya, bahaya. Ya. Apa itu? Mengikuti orang-orang kafir, yaitu mengikuti tujuan hidup orang-orang kafir, yaitu untuk menyenangkan anak istrinya, menyenangkan, mencari kebahagiaan, kemakmuran hidup di dunia ini semata. Nah, ini berbahaya sekali, ya. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, ya, hidup ini adalah pilihan, ya. Hidup ini adalah pilihan. Allah berikan kebebasan pilihan kepada manusia untuk memilih, ya. Apakah mau berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan Islam atau jalan selain Islam, ya. Jalan selain Islam banyak sekali. Sementara jalan Islam itu satu, yaitu yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi, ya, Rasulullah SAW. Ya. Islam satu, ya. Sementara selain Islam itu banyak sekali. Maka penting sekali kita, ya, kalau ingin selamat, maka kita masuk ke dalam Islam, beragama Islam, ya, sungguh-sungguh dengan hati, dengan jiwa raga kita. Ya. Kita komitmen dengan itu sampai Allah mematikan kita. Sehingga ketika kita mati, ketika kita berjumpa dengan Allah, nanti Allah ridho dengan kita. Ya. Ya. Kita berjuang untuk itu, ya. Kita komitmen dengan itu, istiqomah dengan itu. Ya. Dan kita tinggalkan, ya, konsep hidup selain dari Islam. Ya. Aturan hidup dari selain dari Islam. Kita tinggalkan. Walaupun aturan hidup dari selain dari Islam itu menyenangkan, ya kan? Meninabobokkan, ya kan? Ya. Banyak kemudahan, fasilitas, kenyamanan, ya. Kita tinggalkan, ya. Ya, kita tinggalkan. Kenapa? Itu semuanya adalah tipu daya iblis, syaitan, laknatullah, ya. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, masih ada waktu, ya. Mumpung masih ada waktu, ya. Kita masih diberi kesempatan nafas oleh Allah untuk memilih, ya. Maka Allah berikan waktu, umur kepada kita untuk hidup sehari-hari ini adalah sebenarnya adalah Allah ingin supaya kita kembali kepada Islam. Ya. Kalau kita belum Muslim, supaya kita menjadi Muslim, supaya masuk Islam. Kalau kita sudah Muslim, supaya kita komitmen dengan Islam, dengan hidup sesuai dengan benar-benar hidup sesuai dengan Islam, bukan dengan hidup selain dari Islam. Ya. Jadi supaya kita, ya, menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai aturan konsep hidup yang benar dalam seluruh dimensi kehidupan, dalam seluruh sektor kehidupan kita, ya, ya, gitu. Nah, inilah maka kita mengajak, ya, kepada saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas dimanapun, untuk benar-benar sungguh-sungguh, ya, memikirkan tentang pilihan hidup kita ini. Apakah kita ingin selamat di akhirat atau kita ingin celaka di akhirat? Ya. Pilihannya sekarang ini. Tidak ada waktu lagi, ya. Jangan tunda-tunda maksudnya. Jangan tunda-tunda nanti-nanti. Karena kita tidak tahu, ya, kapan kita akan mati. Ya. Karena waktu itu adalah, ya, kesempatan itu adalah ketika kita masih di dunia ini. Ya. Ketika kita masih di dunia ini. Dan kita tidak tahu sampai berapa lama kita hidup di dunia ini. Ya kan? Kita tidak tahu. Semua manusia tidak ada tahu kapan dia mati. Maka mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bernafas, maka kita harus memilih, ya, Islam, memilih konsep hidup dari Allah, ya, konsep hidup sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Jadikan hidup, ya, mengikuti berpegang teguh pada itu. Ya. Dan kemudian kita tinggalkan, ya, aturan hidup selain dari Allah. Apa yang kita pelajari di bangku sekolah, ya kan, di bangku pendidikan perguruan tinggi, ya, esmisme, ya, doktrin-doktrin, ya, dogma-dogma, ya kan, indoktrinasi yang diajarkan oleh guru-guru, oleh dosen-dosen, oleh profesor, itu kita tinggalkan, ya, kalau itu memang bukan dari Islam, ya, ya, doktrin-doktrin itu dari berbagai macam mata pelajaran, ya, di berbagai macam mata kuliah, ya, itu kita tinggalkan, ya, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, kembali kepada Islam. Kenapa? Karena Karena itu adalah penyesatan ya. Semua konsep hidup, semua pandangan hidup, semua motivasi hidup selain yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Nabi, itu adalah menyesatkan. Bahaya sekali ya. Bahaya menyesatkan ya. Kita enggak sadar bahwa itu menyesatkan ya. Kenapa? Karena memang salah satu tip budaya iblis setan itu adalah merayu, mengajak kepada sesuatu yang memiliki manfaat, ya kan? Tapi manfaatnya itu hanya sepele, manfaatnya itu hanya sangat sebentar. Dan kemudian supaya kita sibuk dengan manfaat yang sebentar itu, yang sepele itu, dan kita melupakan manfaat yang selama-lamanya, yang sebesar. Itu adalah tipu daya iblis setan. Karena iblis setan itu enggak mungkin ya, dia tidak akan menyeru manusia untuk kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena kalau tidak bermanfaat, ya manusia tidak mau. Maka strategi iblis setan itu adalah menyeru ya, memberikan sarana yang dipakai untuk menipu manusia adalah dengan tipuan yang bermanfaat tapi itu hanya untuk sebentar. Nah, sebentar itu adalah di dunia ini ya. Maka semua kesenangan duniawi ya, semua tujuan-tujuan hidup duniawi ya kan, itu semuanya yang telah saya sebutkan berulang-ulang kali dalam presentasi-presentasi sebelumnya juga, itu semuanya adalah tipu daya iblis setan yang dipakai untuk menghancurkan umat manusia sehingga manusia kemudian cinta duniawi ini ya, dan kemudian lupa akhirat ya, kemudian lupa kepada Islam ya, supaya dan lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah ya, lebih takut kepada marganya, sukunya ya kan, kelompok manusia daripada kepada Allah. Padahal Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur rezeki, bukan manusia ya. Inilah pentingnya kita kembali kepada Allah. Insya Allah, kalau kita kembali kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Kalau kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi ya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh ya. Barang siapa yang berserah diri, bersandar sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ya. Kebutuhan hidupnya akan Allah permudah ya kan. Ya. Bukan berarti kita enggak susah, mencukupi itu bukan berarti kita enggak berusaha. Kita berusaha ya. Karena hidup dunia ini adalah perjuangan, harus kerja, harus bersusah payah gitu ya. Untuk apa? Untuk meraih surganya Allah seluas langit dan bumi selama-lamanya. Nah, jadi ini adalah sudah menjadi sunnatullah bahwa orang yang ingin menginginkan surganya Allah seluas langit dan bumi selama-lamanya, dia harus berjuang di dunia ini. Berjuangnya kapan ya? Di dunia ini ya. Dengan meninggalkan aturan hidup selain dari Allah, masuk ke dalam Islam, berpegang teguh dengan Islam ya, dan menerima ridho dengan apapun yang Allah perintahkan ya. Kita Allah perintahkan untuk sholat 5 waktu ya, kita ridho, kita senang ya. 5 waktu kan enggak berat ya sebenarnya kan, enggak berat ya, walaupun merepotkan tapi enggak berat ya kan, ya kan ya. Dan itu menyenangkan sebenarnya. Nah, kalau kita sudah terbiasa itu bahkan justru menjadi suatu kesenangan ya, kenikmatan batiniah ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Subhanallah ya. Nah, inilah saudaraku yang budiman dan cerdas, hidup adalah pilihan ya, apakah kita mau ke surga atau ke neraka ya. Jalan ke surga jelas ya. Jalan ke neraka ya, itu juga jelas ya. Ya, jalan ke surga adalah mengikuti aturan dari Allah, mengikuti Islam ya, mengikuti segala sesuatu yang bersumber dari Allah ya, mengikuti jalan hidup Al-Qur'an, jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan hidup surga. Sementara jalan hidup neraka itu adalah jalan hidup ya dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim ya. Ya. Cara pandang hidup mereka itu kalau kita ikuti maka kita akan masuk ke neraka, karena mereka adalah menuju kepada neraka ya, menuju kepada neraka. Maka mumpung kita belum sampai ke neraka ya, kita masih ada kesempatan, maka kita beralih ya, kita berhenti di jalan yang sesat itu, kita berhenti, kita tinggalkan ya kan, dan kemudian kita masuk ke dalam jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam. Walaupun konsekuensi daripada meninggalkan jalan hidup yang sesat itu, kita harus meninggalkan banyak kesenangan duniawi, ya kan? Ya. Ya, yang tadi sudah mendominasi hati kita. Kita tinggalkan, ya. Kita tinggalkan, kita sungguh-sungguh, ya kan? Dan insya Allah Allah akan membantu kita, menolong kita. Kalau kita memang sungguh-sungguh. Ya. Nah inilah ya. Dunia ini adalah tipuan. Ya. Kesenangan dunia ini adalah tipuan. Ya. Namanya tipuan adalah sesuatu yang sesuatu yang menipu, sesuatu yang sementara, yang sebentar. Ya. Jangan sampai kita masuk dalam tipuan duniawi itu yang dipakai oleh iblis setan untuk menipu manusia. Dan sudah banyak manusia yang tertipu oleh tipuan iblis setan ini. Ya. Sudah banyak manusia yang mati dalam kondisi non-muslim. Ya. Mati dalam kondisi Yahudi, Nasrani, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan agama-agama lain selain Islam. Nah, mereka yang mati ya, dalam kondisi non-muslim, ya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, termasuk ateis dan komunis, itu adalah sudah tertipu oleh duniawi ini, oleh tipu daya iblis setan. Ya. Dan menjadi penyesalan selama-lamanya. Ya. Kenapa? Karena nanti di akhirat, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu, ya, ingin sekali kembali ke dunia, supaya diberi kesempatan, walaupun cuma beberapa menit hidup di dunia ini, supaya apa? Supaya beriman kepada Allah, supaya tunduk patuh kepada Allah, supaya mengikuti jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam. Tetapi, ya, penyesalan mereka itu tidak ada gunanya, dan Allah tidak akan mengembalikan mereka di dunia ini, sekarang ini. Kenapa? Karena dunia sudah hancur lebur. Ya, sudah hancur lebur, dan kepastian Allah itu sudah berlaku. Ya. Ketetapan Allah sudah berlaku. Ya. Sama dengan waktu. Ya. Waktu ini berlalu terus, ya kan, tanpa bisa di-stop. Ya. Waktu berlalu, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Pasti dan pasti. Nah, ini adalah sudah ketetapan Allah. Ya. Yang berlaku adalah hukum Allah, aturan Allah, ketetapan Allah. Ya. Maka wajib bagi kita, kalau kita merenungkan tentang waktu ini, maka kita akan kembali kepada Allah. Ya. Kita yakin bahwa hidup ini, ya, hidup di dunia ini sangat berharga. Kenapa? Ini adalah kesempatan satu-satunya bagi kita untuk kembali kepada jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam. Ya, ya. Jalan hidup benar, jalan hidup Islam. Satu-satunya kesempatan. Kenapa? Karena nyawa itu cuma satu. Ya. Hidup di dunia cuma satu kali. Ya kan? Tidak bisa reinkarnasi. Tidak bisa menjelma kepada makhluk yang lain. Ya. Nyawa cuma satu. Ya, tidak bisa dikopi, ya, tidak bisa diperbanyak. Ya. Selembar nyawa, ya, kita itu seperti anak panah, ya, anak panah yang dilepaskan, ya, yang dipanahkan. Maka jangan sampai anak panah yang cuma satu-satunya itu meleset daripada sasaran. Ya. Maka kalau sudah meleset daripada sasaran, maka tidak akan bisa ada kesempatan untuk memanah lagi. Karena anak panah cuma satu. Dan anak panah sudah meluncur, tidak bisa balik lagi ke busurnya. Ya kan? Nah inilah pentingnya kita menghargai waktu di dunia ini. Jangan sampai kita habiskan waktu hidup di dunia ini untuk hal-hal yang menyalahi aturan Allah. Ya. Sibuk dengan karir, sibuk dengan jabatan pekerjaan yang orientasinya duniawi aja. Nah, ini bahaya sekali ya. Kita memang diperintah Allah untuk mencari rezeki ya. Kita diperintah Allah untuk mencari rezeki dengan apa? Rezeki yang halal, dengan cara-cara yang halal ya. Kita makan, minum juga bagian daripada sunnah Nabi, tapi sesuai dengan yang diperintahkan Allah, dicontohkan Rasulullah ya. Jangan berlebih-lebihan ya. Dan kita mengikuti sesuai dengan sunnah Nabi ya. Baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian pakai tangan kanan. Ya kan? Kemudian kita jangan sampai menimbulkan kemegahan ya dalam makan minum kita jangan sampai menimbulkan kemegahan. Ya. Ya. Saudaraku yang budiman atau cerdas ya, insyaallah ini adalah seruan ya kepada seluruh umat manusia siapapun ya, terutama saudaraku yang masih belum muslim ya. Sekali lagi ini adalah seruan terutama kepada saudaraku yang belum muslim ya. Kesempatan hidup ini hanya sekali, jangan sampai kita ya kan tertipu oleh dunia ini, tertipu oleh tipu daya iblis ya. Jangan sampai kita mati dalam kondisi non muslim. Kalau kita masih dalam kondisi non muslim maka menyesallah kita selama-lamanya ya. Dan tidak bisa diperbaiki lagi selama-lamanya ya, dan kita bisa dan kita masuk neraka selama-lamanya ya. Bayangkan masuk dalam neraka triliunan tahun lebih dan lebih selama-lamanya ya. Jadi penyesalan besar ya. Ya. Ya, lawanlah ya. Lawanlah dominasi Ya, kalau Anda muslim karena orang tua Anda maaf, kalau Anda non muslim karena orang tua Anda non muslim, karena budaya warisan marga keluarga besar Anda itu non muslim, maka lawanlah ya. Lawanlah itu ya. Lawanlah itu ya. Tinggalkan itu. Walaupun itu warisan, walaupun itu menjadi budaya, tinggalkan ya. Cari kebenaran. Kebenaran adalah ada dalam Islam, ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW ya. Itu ya, kebenaran di sana ya, carilah kebenaran itu, tetapilah, jadikan komitmen hidup ya, ditinggalkan konsep hidup keyakinan selain Islam, karena keyakinan konsep hidup selain Islam adalah batil ya, ya semua hal yang batil itu mengarah kepada neraka ya. Maka selamatkan diri kita, selamatkan nyawa kita ya di akhirat ya, selamatkan jiwa kita di akhirat ya, ya. Jangan mudah tertipu dengan dogma doktrin agama ya, yang diajarkan oleh tokoh-tokoh agama ya, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi ya, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi, yaitu dogma-dogma yang diwariskan dari satu generasi ke generasi ya, dari nenek moyang kita. Nah, ini jangan sampai kita tertipu ya, jangan sampai kita hanya sekedar membio ya, tapi kemudian kita tidak mau mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Kita bisa melakukan perbandingan ya, perbandingan Islam dengan agama-agama di luar Islam ya. Kita bisa kasih perbandingan, dan itu Islam real ya. Bagaimana orang-orang yang teguh dengan Islam ya, Rasulullah SAW, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ya kan, itu adalah orang-orang yang teguh dengan Islam. Bagaimana kehidupan mereka? Kita bisa bandingkan dengan kehidupan para tokoh-tokoh agama non-Islam ya. Bagaimana? Kita bisa bandingkan ya. Maka kita lihat perbedaan sangat jauh sekali ya. Ya. Ya, sangat jauh sekali. Insyaallah demikian yang bisa kita sampaikan pada presentasi kali ini. Kita bertemu lagi dalam presentasi berikutnya. Ya, mohon maaf kalau ada kelafan. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.